Pak Iwan Getu, kalau beliau bertakwa, Anda dapat dua. Takwa itu apa? Anda tidak pernah bisa hatimu dengan dia. Anda waspada terhadap apapun yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Segala macam kewaspadaan supaya Anda betul-betul menyatukan dirimu di dalam kesatuanmu dengan Allah, itu namanya tauhid. Saya mengumumkan sesuatu untuk Anda dan untuk Mas Anies dari pembicaraan beliau. Yang pertama, anak-anak ini selalu saya ejek, kumpul sampai jam 3 karena tidak punya kerjaan, dan itu adalah cara kita bermesra. Padahal saya adalah pendukung kerja mereka, pendukung keikhlasan mereka untuk menjadi pekerja keras. Jadi di Ma'iyah ini, Mas Anies, adalah pembelajaran praksis sesuatu, segala sesuatu yang tidak ada di sekolah. Ini ilmu kehidupan. Jadi dari syariat Islam sampai bernegara, bedanya negara dan pemerintah, pendidikan, sampai psikologi. Nanti akan segera terbit buku psikologi menurut Maya. Berdasar macam-macam. Ada, sekarang akan ada pembicaraan mengenai solusi konflik cara Ma'iyah, dan akan diseminarkan di Denmark. Karena di sini semua orang datang tanpa syarat dan semua bermesraan satu sama lain. Kita latihan untuk menjadi Indonesia sungguh-sungguh, dan saya tahu anak-anak ini anak-anak yang akan memimpin bangsa kita 10 tahun ke atas ke depan. Amin ya Tuhan. Nah, jadi mereka ini entrepreneur, tidak hanya keluar, tidak hanya ngurusin duit dan putaran uang dan bisnisnya, tapi mereka entrepreneur atas dirinya sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana jam 3 pulang, subuh sampai di rumah, sholat, tidur 2 jam, masuk kantor. Mereka tetap masuk kantor, mereka tetap bekerja. Karena mereka belajar caranya memanage tenaga. Susah-susahmu, sih susah aku nih soal ratu. Saya hampir tiap malam seperti ini. Jadi kalau anak-anak yang mengeluh di sini tanya. Aku gendungi ya, menginiki ya, gitu. Dan ini nanti sebentar lagi 10 hari saya non-stop dengan Kiai Kanjeng dari Jawa Tengah sampai Kalianget, nyabrang Meduro, nyabrang meneh ke pulau yang Kalianget itu. 10 hari non-stop. Kiai Kanjeng tidak pernah promosi, tidak pernah punya sponsor, tapi Allah memperjalankan kemana-mana. Teman-teman ini pekerja keras yang luar biasa, dan di sini kita hormati semua orang ya. Nomor satu, jangan cari kerjaan, bikin pekerjaan, dan Anda sudah bikin kerjaan. Anda jangan nagih kepada gubernur tentang apa yang kamu kerjakan. Kamu dulu yang menentukan, memilih dengan mengenali dirimu, kamu jenis apa? Kamu jenis tanah, apa jenis angin, apa jenis udara, jenis air, atau jenis api. Kamu kenali dirimu masing-masing dengan teori yang apa saja. Boleh fingerprints, boleh katuranggan, boleh primbon, boleh apa saja asal engkau mengenal dirimu. Karena kalau engkau tidak mengenal dirimu, engkau tidak akan pernah kenal Allahmu. Ya. Wala takunu kalladzina nasallahu anfusahum anfusahum. Kalau Anda lupa Allah, Anda lupa diri, kalau Anda lupa diri, Anda lupa Allah. Jadi Anda mempelajari dirimu dulu, termasuk ke depan 5 tahun akan bagaimana, 10 tahun ke depan. Ini zaman transformasi. Akan ada yang mati dan ada yang sedang akan lahir dan hidup lebih baik daripada yang sudah mati. Mati tidak dalam arti jasad, tapi mati dalam arti bisa aspirasi, bisa cara berpikir, bisa tradisi-tradisi sehari-hari yang merugikan orang banyak, itu akan mati dan Anda akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi mereka ini sampai jam 3, nantangnya kalau nggak ada subuh pasti sampai jam 7. Untung Allah dulu bikin sholat subuh. Kalau tidak sholat subuh, wes mesti sampai esok. Wes mesti. Dan itu Mas Anies tidak hanya di Ma'iyahan, tidak hanya di 63 titik. Itu di mana saja Kiai Kanjeng sama saya datang, mereka pinginnya sampai subuh. Tapi mereka taat juga kalau tidak sampai subuh, karena tidak ada aturan waktu. Yang ada adalah kemaslahatan bersama, dirasakan bersama. sehingga nanti ada saat di mana jam 1 sudah cukup, jangan berlebihan, bisa juga. Tapi di sini prakteknya jam 3 pasti dilanggar, 3:30. Bulan kemarin 4:20 sudah adzan subuh, baru berhenti dan bertahan. Loh, mereka bukan hanya bertahan, minta lagi. Ya, asal jangan soal istri minta lagi. Ya, itu pertama, Mas Anies. Saya ingin melegitimasi aja bahwa itu janji Allah, bahwa Mas Anies menemukan solusi-solusi yang dia tidak pernah pikirkan. Jadi saya kasih dua ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi rumah sama kudu start mobil. Jangan surat itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa saja yang berjalan di dalamku, ku Allah ya, bukan, tidak pakai kata sambung, bukan fi sabili atau fi sabilina atau fi ba'dina atau apapun, tidak pakai fina, artinya di dalam perilaku Allah itu sendiri. Jadi Anda hidup itu untuk menjadi Allah kecil, karena Anda adalah khalifah yang berdiri di belakangnya Allah. Jadi Anda berlaku persis seperti Allah. Khalf itu artinya belakang, amam depan. Kalau yang di depan berarti imam orangnya, di belakang berarti khalifah. Kalau kanan yamin, yasir, yusro, dan seterusnya. Jadi Mas Anies dengan kesungguhannya itu otomatis membuat Allah merahmati dia dengan solusi-solusi yang tidak pernah dipikirkan. Solusi itu muncul ketika problemnya muncul. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri, bukan inna ba'da. Bukan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudian. Tidak dapatnya sesudah. Bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudian. Dan ada kemudian itu hanya bisa digali oleh orang yang memang bersungguh-sungguh mengatasi keadaan. Jadi tidak pernah Allah menunda-nunda. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudian. Tidak ba'da tapi maaf. Gitu ya. Yang tidak bisa bahasa Arab, rungok nais Bapak Iris. Mengaku di Yesus namanya kudok ya. Oke. Kemudian Allah berjanjikan baiwan getu, jelas Anda sudah hafal. At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini serius, masa janji Allah enggak dipercaya sehingga Anda nyolong, sehingga Anda desek sana, dusul sana, motong sana, ya, nyabut sana supaya Anda mendapat laba. Padahal Allah jelas menjanjikan, dan saya seumur hidup tidak pernah melakukan apapun selain yang dijanjikan oleh Allah. Dan saya percaya, saya kasih contoh aja. Saya di Amerika 1 tahun tidak pernah mau lihat rute. Ini ke sana, ini ke sana, sepur nomor sekian ke sana, aku mohon. Kalau memang engkau maha memberi petunjuk, coba menari. Aku melebu sepur, bleng. Benar, gak enak hatiku metu. Bingung setengah jalan udah tinggi, masuk lagi. Itu udah setahun saya gitu, saya enggak mau lihat tanda. Kan Allah memberi petunjuk. Tak tagih wong aku turun metu loh. Jari Rahman Agin, mana rezeki saya hari ini, kan gitu kan. Saya memberanikan diri seperti orang Madura. Orang Madura kan sama Allah nagih ya. Nggak dapat ikan, bilang, mana Rahman Rahim. Masya Allah, Alhamdulillah, saya kemulah. Fadal-fadal, jelas, ya. Oke Mas ya, saya respon dikit untuk dia, mohon izin. By one get two, kalau beliau bertakwa, Anda dapat dua. Takwa itu apa? Anda tidak pernah bisa hatimu dengan dia. Anda waspada terhadap apapun yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Segala macam kewaspadaan supaya Anda betul-betul menyatukan dirimu di dalam kesatuanmu dengan Allah, itu namanya tauhid. Kalau engkau bertakwa, takwa itu ambil aja sisi kewaspadaan, selalu waspada. Maka Anda dapat dua dengan takwa itu. Ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Anda akan dikasih jalan keluar saat itu juga ketika problem datang. Ya ja'allahu makhrajan. Makhraj itu jalan keluar. Ya ja'allahu. Ya ja'al sama yakhluqu beda. Yakhluqu itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ya jahal itu menunjukkan yang sudah ada. Ya, dari kelapa jadi santan, dari beras jadi nasi dan seterusnya. Jadi ketika beliau mengalami kesulitan, mengalami problem, sudah disediakan di sisinya jalan keluarnya. Maka syaratnya adalah engkau akan buta terhadap makhluk Allah kalau engkau tidak bertakwa. Kalau engkau bertakwa, engkau bisa melihatnya. Maka ada kalimat la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat atau dinilai atau diraba atau dirumuskan oleh cara berpikir apapun, oleh cara pandang apapun, oleh metodologi apapun, tidak bisa. Tapi Allah bisa menilai, melihat, merumuskan semua cara berpikir manusia. Mau metode apa saja, mau dari ilmiah, tidak ilmiah, budaya, psikologi, semua Allah bisa melihat. Dan Allah maha lembut dan maha mengabarkan. Jadi kalau engkau ingin mengabarkan sesuatu, ingin menemukan kebenaran sejati, nomor satu adalah lembutkan hatimu, lembutkan niatmu, lembutkan, detailkan, mikrokan sampai ke tingkat yang terkecil. Karena kebesaran Allah justru adalah salah satunya adalah kelembutan. Jadi Anda pakai takwa, beli kepada Allah, Anda dapat dua. Satu, jalan keluar. Nomor dua, memberi rezeki tanpa diduga-duga. Seperti yang beliau katakan tadi. Oke, saya singkat. Kalau Anda beli dengan tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu innallaha balighu amri wa ja'alallahu likulli syai'in qadr. Dik ini agak kagum sama bahasa Arab saya. Apa? Aku jangan juga iso-isone iku tok. Aku yang enggak ustaz dan enggak bisa dibandingkan sama UAS sama SEPA saya enggak ada sama. Saya cuma karena saya cinta sama Anda, Allah gak tega sama saya, maka saya dikasih bahan untuk mencintai Anda. Jelas ya? Kasusnya seperti itu. Raya tak kaplok dulu. Oke, kalau Anda bayar kepada Allah tawakal, tawakal itu mempercayakan kepada Allah hal yang Anda tidak mampu atasi. Tawakal itu mewakilkan, ya tawakal. Ya. Mutawakil orangnya. Wamayya tawakal. Tidak semua hal bisa dibereskan oleh gubernur. Untuk hal-hal yang complicated, yang kita tidak tahu presisi untuk mengatasinya, asal Anda mentawakal kepada Allah, maka Allah mengatakan wamayya tawakal Allah fahuwa hasbu. Jangan khawatir, Allah ikut menghitung. Allah ikut menghitung detail dari masalah itu, komplikasinya, interaksinya, interrelasinya, semua dihitung oleh Allah. Jangan khawatir, dia adalah maha manager yang luar biasa. Ya. Innallaha balighu amri, maka yang kamu harus capai itu akan tercapai karena Allah yang membuatnya tercapai. Innallaha balighu amri, Allah membuat tercapai urusan itu dan seterusnya tadi. Jadi apa yang beliau alami tadi, yang beliau katakan tadi sangat jelas dalam Al-Quran. Dan tolong dijaga takwa dan tawakalnya sampai 5 tahun sehingga nanti Indonesia akan meneruskan keberhasilan beliau. Meskipun sampai sudah tidak jadi gubernur, umpamanya, jangan khawatir, rakyat yang sejati akan tetap menganggap sampai gubernur. Nanti kalau ditanya di New York, siapa tuh? Nanti tahun 2025 gitu ya. Siapa gubernur Jakarta? Anies. Loh, sekarang sudah ganti, rakyat itu kan cuma gantinya. Gubernurnya tetap Anies. Gitu lah, kira-kira gitu ya. Oke, ya, selalu ala Muhammad.